Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Pemkot Salatiga menolak memberikan izin pembangunan wihara umat Buddha dengan alasan administrasi tidak lengkap. DPRD setempat prihatin terhadap penolakan tersebut yang tidak sejalan dengan semangat pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut DPRD, pembangunan wihara seharusnya tidak menjadi masalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Ketua Komnas HAM, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Jelas itu salah. Karena dalam hal ini, kita kan menjamin kebebasan beragama dan kebebasan melaksanakan keyakinan masing-masing. Termasuk dalam mengadakan tempat di mana mereka melaksanakan, jelas itu salah kok. Anti pluralisme dan tidak sejalan dengan kebebasan beragama dan memerlukan keyakinan yang dijamin sebetulnya oleh pemerintah. Saran saya desak supaya wali kota itu mengetuk surat keputusan mengenai yang isinya adalah sikapnya, kemudian keputusan yang jelas melanggar itu diajukan di muka pengadilan tata usaha negara. Siapa Pak yang harus melakukan desakan tersebut? Mereka yang merasa itu perwakilan Buddha. Kan ada organisasinya. Atau mereka atau pihak yang merasa dirugikan, itu aja. Saya anjurkan itu. Apa yang harus dilakukan DPRD setempat terkait kasus ini, Pak? Ya, jelas apa namanya, menegur. Karena DPR juga kan melaksanakan fungsi pengawasan. Menegur, kemudian sampaikan itu teguran itu kepada pemerintah pusat, itu aja. Jika kita lihat, belakangan ini muncul beberapa kasus mengenai pro kontra pendirian tempat ibadah seperti kasus GKI Yasmin di Bogor. Menurut Bapak, mengapa kasus seperti ini mulai banyak bermunculan? Itu mengakui ketidaksadaran masyarakat, kurang matangan kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan memeluk keyakinan sesuai dengan melaksanakan keyakinan sesuai dengan ajaran agamanya. Itu aja. Secara hukum, ajukan ke pengadilan. Ada kan pasal-pasalnya. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya kita bisa menggiring wali kota itu atau siapapun juga mengeluarkan keputusan tidak sejalan itu diajukan ke pengadilan atau usaha negara. Oke? Demikian mantan Ketua Komnas HAM Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.